senyum dan lirikannya sungguh menggoda jiwa. Siapa dia? Oh, siapa dia? Bisik-bisik asmara, aku suka padanya. Bisik-bisik asmara, aku cinta padanya. Mata terpaut pandang, hati terpaut cinta. Siapa dia? Oh, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia?